Lene ulan Ramadan dosane padha karo 70.000 maling rasain. Ngulino kok. Unggah-unggah klamine bojone duwite 100.000 dijukuk nang meneng gak ngomong. Sing lanang nek goleki celulu. Kaya wong gendeng anyaran. Apeh klambi sake diowo-owo. Ngerti ngono ku gayane ya takon. Goleki apa, Mas? Goleki dhuwit kok. Akeh tapi ya, ya 100.000. Lha sampean dadi nanti elengku ya ana sak klambi. Nang klambi sing ndi? Wong klambi sampean ya akeh. Mangkane dieling-eling, dadi dhuwit ya aja sembrono. Dhuwit 100.000 diilangno. Padahal dhuwite wis entek. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Itu namanya nafsu. Ayo jujur, pahala diberikan Allah kepada manusia itu sebagai opae ngempet nafsu. Opae ngempet nafsu itu lho dadi ganjaran. Mbok. Mangkane malaikat ya mbok nglakoni amal api kaya apa? Gak dikei ganjaran ambek Gusti Allah. Soale gak ono ngempet nafsune wong malaikat gak duwe nafsu. Malaikat iki gak tahu duwe kepinginan apa-apa. Mbok ketok mangan kaya apa saenak-enake ono sate, ono iwak, ono macam-macam. Malaikat gak kepingin. Lah nek aku ya kepingin wong ketok. Tapi urung ditawani kok. Malaikat ya walaupun ketok bokong gede biasa. Ini kok wong kali wining ini ketok bokong gede plorok. Ini malaikat paling ya apa cah ada entuk tok sak mono ambane ngono tok. Bu. Ganjaran diparingno Gusti Allah itu sebagai upaya ngempet nafsu. Mangkane sama nek sholat jamaah karo sholat ijen cepet ndi? Ya Allah gak nyau tok. Sampean sholat jamaah karo sholat ijen luwih cepet ndi? Ijen. Makanya sholat jamaah ganjarane luwih akeh. Kenapa? Ada unsur ngempet nafsu. Nafsu apa? Nafsu kesuwen le. Nek sholat jamaah kan mesti luwih cepet toh. Allahu Akbar Fatihah. Sing diwaca bar Fatihah yo. Li ilah wal asri inna ataina. Yus kuwi ya. Abi begitu jamaah mesti rodok suwe. Imame macane wae arang-arang. Wis nempet iki. Pemane karepe yo jamaah nyelak-nyelakno pengen cepet-cepetan nang imame. Allahu Akbar. Wis mulai suwe iki rasane. Kabir walhamdulillah fi wasbahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lah tenang aja. Amma waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Batine makmum imam dobol. Ngene gugup-gugup. Ar-Rahman sing diwaca. Ngempet nafsu makanya ganjarannya lu ya ini sholat ijen mesti cuwabat terus usalli Allahu Akbar kabir rahmatullahi fatihah diwajah mari fatihah ya Allah itu kan firmanmu sendiri masa engkau lupa ya Allah Allahu Akbar terus pokoknya pada karo wingi sami Allahu liman hamidah idem Allahu Akbar bendino sing tawadu ya iki masa dibolan baleni Allahu Akbar akhirnya sholatnya ya cuwabat entul-entul jadi duli-gulik entut-entut entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal nek entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal nek entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal nek entul-entul jadi duli-gulik entut-entut salame gobek-gobek menang.